Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para member yang dimuliakan oleh Allah Jalla fi'ala, di kesempatan ini kita akan lanjutkan untuk membaca latihan huruf-huruf yang bertasydid yang kedua dan ketiga dan keempat nanti insyaallah taala. Dan sebelum membaca latihannya, perlu nak tekankan kembali untuk antum semuanya, untuk pengucapan tasydid ini sebagaimana kita berlatih dalam mengucapkan huruf-huruf bertasydid ini, maka seperti ini jugalah yang akan kita praktikkan nanti di setiap kita membaca ayat-ayat Al-Quran, karena ini adalah bagian terakhir dari mengenal harokat. Kita telah mengenal harokat fathah, kasrah, dhammah, ditambah dengan sukun dan tasydid, dan ini adalah bagian terakhir dari tahap kedua dalam berupaya mempelajari cara membaca Al-Quran level pemula. Oleh karena itu, dalam membaca huruf-huruf bertasydid ini, sebagaimana kita berlatih di dalam mempelajari ini, maka seperti ini jugalah yang akan dipraktikkan nantinya ketika antum dan kita semuanya membaca huruf-huruf Al-Quran, terutama dalam masalah tasydid. Seperti apa kita terapkan tasydid di sini dalam latihan yang memang bukan huruf-huruf Al-Quran ataupun bukan ayat-ayat Al-Quran, namun seperti inilah yang akan kita praktekkan nanti di dalam membaca ayat Al-Quran ketika berjumpa dengan huruf-huruf hijaiyah yang bertasydid. Anda akan ulangi sekilas dalam membaca huruf-huruf tasydid latihan pertama. Setelah itu baru kita Anda akan bacakan latihan kedua untuk antum tiru dan ikuti nantinya, dan direkam suaranya kemudian dikirim kembali ke WA. Baik. A A Ab Ba At Ta As Sa Ad Ja Ah Ha Ad Da Az Za Az Za As Sa Asha A'a Affa Akka Alla Amma Anna Awa Ahha Ayya Arra Akha Asso Abbo Aggo Atto Akko Allo. Baik, dari standar tadi, ukuran tadi kita terapkan dalam kata-kata bahasa Arab. Kita baca latihan huruf yang bertasydid yang kedua. Di sana memang sengaja dibuat, bacalah latihan berikut sebanyak 10 kali. Maksudnya 10 kali, antum baca sendiri 10 kali setelah mendengarkan panduan cara membaca yang huruf-huruf bertasydid ini. Dan akan pelan berikan jeda setiap kata supaya antum bisa mengikuti sambil mendengarkan rekaman ini. Seperti apa kita menerapkan huruf-huruf bertasydid yang tadi telah kita ejakan, seperti itulah yang akan diterapkan di dalam membaca huruf-huruf yang bertasydid yang dijumpa dalam latihan ini. Akala, ya, latihan kedua itu ro-nya hilang tasydidnya pada gambar, dan seharusnya harokatnya adalah fathah, ya silakan dirubah saja harokatnya ataupun diberi tambahan harokatnya. Baroda Tan naha thallaja jahara habbara khabbara dabbara dhakkara rahala zawwaja sahara shammata saddaqa dhahaka qabbala arrafa ghammada fahama qallaba. Baik, itu latihan huruf bertasydid yang kedua. Kita lanjutkan ke latihan huruf bertasydid yang ketiga. Ia terdiri dari 4 huruf sekaligus dalam setiap katanya. Yu'ahilu, yuhaddidu, yuta'ibu, yuthaqilu. Ya, ketika qaf kasroh yang bertasydid langsung dikecilkan, jangan dibulatkan mulutnya, lebarkan saja seperti baca kasroh. Yuthaqilu, yujammidu, yuhammilu, yumarrinu, yumazziqu, yudarribu, yusarriju. Yusharridu, yusabbiru, yudha'ifu, yutahhiru, yu'ajjilu, yugharridu, yufahhitu, yuqaddimu, yukallilu, yumassihu. Baik, itu latihan huruf bertasydid yang ketiga. Kita lanjutkan latihan huruf bertasydid yang keempat. Kembali tiga huruf, terdiri tiga huruf, namun di sini untuk memperbanyak latihan saja. Kita baca juga. Ya'uddu. Ya, di sini ada penekanan, ada tambahan masukan untuk antum semuanya. Ketika huruf di sini ada huruf dhammah dan huruf-huruf bertasydidnya juga dalam keadaan dhammah, maka ketika menahan tasydidnya, bibir tidak boleh dhammah, tidak boleh monyong terlebih dulu sebelum terucapkannya harokat dhammah ketika harokat dhammah dari huruf yang bertasydid tersebut. Saya ulangi kembali. Ketika membaca ya di sini sebagai contoh latihan pertamanya, kemudian u, setelah pengucapan u, pengucapan tasydid dalnya, bibir tidak boleh monyong. Ketika mengucapkan tasydid dalnya, bibir tidak boleh monyong. Setelah selesai menahan tasydid, namun bibir dilebarkan seperti baca da, ad-da, seperti baca da, ad-da, baca da tasydid yang patah sebelumnya, ad, ya'ud, jadi bibir dilebarkan seperti baca da, ya'ud, du, baru dimonyongkan bibirnya ketika pengucapan harokat du-nya. Itu sebenarnya berbeda setiap huruf nantinya, akan Anda jelaskan. Setiap katanya ya'uddu, ya'uddu, jangan menyongkan bibirnya ketika tasydid. Ya'ud du, yalut tu, jadi ada maju dan mundurnya bibir, yabuth tu, yasud ju, ini juga dikembalikan, lebarkan bibirnya ketika tasydid jim, yasud ju, yakuh tu. Nah, kalau ini biarkan saja dibonyongkan karena sulit untuk agak merubah nanti ke harokat domah kaf nanti kalau dikembalikan bibir ketika ha tasydidnya, biarkannya monyong kemudian alirkan angin ha yakuh tu karena hanya juga domah. Kemudian baris kedua ya khodomah, kemudian mim bertasdid. Ketika mim bertasdid, tahan dama. Ya, samping itu juga bibir tidak boleh dimonyongkan ketika menahan tasdidnya. Setelah itu baru dimonyongkan bibirnya ketika membaca harokat mim yang khodomah. Yakhummu, yakhummu. Kemudian ya ro dhammah, kemudian dal tasdid seperti kondisi latihan baris pertama tadi ya uddu. Kalau ini ya ruddu, ketika tasdid dalnya bibir dilebarkan tidak dimonyongkan ya ruddu. Kemudian ya ziffu, ya suffu, ketika tasdid fa bibir tidak boleh monyong, dilebarkan posisi gigi ke perut bibir bawah tapi bibir tidak boleh monyong. Yasuffu, yashummu, yadurru. Kalau yang di sini baris ketiga setelah do yang dhammah, ro juga dhammah dan ro termasuk huruf yang dibulatkan atau yang tebalkan, maka dibiarkan saja bibir monyong ketika membaca tasydid ro-nya. Yang durru. Contoh yang berikutnya ya, kemudian to dhammah, ba bertasydid. Ketika ba bertasydid bibir tidak boleh monyong. Selesai tasydidnya, menahan tasydidnya baru dimonyongkan bibirnya ketika mengucapkan dhammah ba. Yatubu. Kemudian ya dhillu, ya dhillu, ya dhi, kemudian tasydid lam tidak boleh monyong terlebih dulu. Setelah selesai menahan tasydidnya baru dimonyongkan bibirnya ketika mengucapkan dhammah lam. Ya dhillu, ya illu, ya ghurru, ya fizzu, ya qillu, ya kiddu, yalimmu, yamurru, yaniddu, yawaddu, yahiddu. Di sini ada harokat yang keliru yang tertulis dalam gambar itu, yang huruf harokat fathah yang tidak ada hurufnya sebenarnya posisinya harokat iya, dan yang kasroh adalah harokat untuk hamzah. Bacanya ya iyu, ya iyu. Ketika tasdid ya bibir tidak boleh monyong, lebarkan bibirnya ketika hendak, seakan hendak membaca ya fathah, tahan ya i. Kemudian selesai menahan tasdid baru dimonyongkan bibirnya ketika hendak mengucapkan dhammah ya, ya iyu. Kemudian ya yi yu. Baik, ana ulang kembali untuk latihan ke-4 ini. Ya uddu, ya luttu, ya buttu, ya sudju, ya kuhu, ya khummu, ya ruddu, ya ziffu, ya suffu, yashummu, yadurru, yatubbu, yadhillu, ya'illu, yaghurru, yafizzu, yaqillu, yakiddu, yalimmu, yamurru, yaniddu, yawaddu, yahiddu, yaiyu, yayiyu. Baik, itu latihan ke huruf yang bertasydid yang keempat, dan semuanya telah dibaca latihan huruf-huruf bertasydid. Dan ini sebagaimana yang disampaikan tadi, bagian terakhir dari tahap kedua dalam buku Al-Marhalah dalam membahas tanda-tanda harokat dan tanda-tanda baca. Harokat fathah, kasroh, dhammah, tanda sukun, dan juga tanda tasydid. Ini sudah berfaedah untuk antum semuanya dan dapat berlatih. Silakan dilatih terlebih dulu setiap latihannya 10 kali. Kemudian baru direkam bacaan terakhirnya dan dikirimkan ke nomor WA yang dicantumkan di status Facebook. Nama sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.